Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan mengkaji dari tafsir surat Al-Muzammil. Dan ini merupakan diantara surat-surat yang turun pertama-tama, dan tentunya itu Makkiyah. Dan sekalipun terjadi silang pendapat diantara ulama tentang beberapa ya seputar Makkiyah turun Madaniyah, begitu pula tentang surat apa yang pertama kali ya turun. Jadi disebutkan bahwa Jabir bin Abdillah berpandangan awal surat yang turun itu ya ayyuhal muddatthir. Kemudian di antara ulama yang lain ya ada yang berpandangan bahwa surat ini surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, adalah yang turun pertama kali. Dan sebagainya ada yang bahkan menyebutkan ini turun di Madinah, dan itu pendapat yang sangat lemah. Dan yang benar bahwa surat yang pertama kali turun Iqra di Gua Hira, surat Al-Alaq. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Dan yang ketiga adalah ini. Sehingga surat Al-Muzammil itu annaha thalith suratin nazalat, surat yang ketiga yang turun. Ini juga yang menyebutkan yang keempat adalah surat Al-Qalam. Taib Nun wal-Qalam wa ma yasturun, yang pernah kita kaji, yang kita bahas, yaitu apa namanya surat. Taib, kita lanjutkan dari mengkaji tafsir dari surat ini, surat Al-Muzammil. Dan di pertemuan lalu kita telah baca dari ayat pertamanya, dan kita akan membaca pada ayat-ayat yang berikutnya, ayat kedua dan setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila inna laka fin nahari salhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Qumil laila illa qalila, berdirilah di waktu malam, yakni untuk menegakkan salat malam. Illa qalila, kecuali dari waktu yang sedikit, yakni menghidupkan malam dengan qiyam al-lail. Dan di sini Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan wa min rahmatihi ta'ala annahu lam ya'murhu bi qiyamil laili kullihi. Dan di antara rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk menegakkan salat malam semalaman penuh. Tentu itu sangat melelahkan. Bal qala, tetapi Allah memerintahkan beliau qumil laila illa qalila. Tegakkanlah qiyamul lail illa qalila, kecuali sedikit saja. Kemudian disebutkan, diterangkan seberapa itu, diterangkan ya setelahnya nisfahu awingkus minhu qalila, setengah malam atau kurangi sedikit daripadanya. Ya, Syekh Sa'di menyebutkan summa qaddara dzalika faqala. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menentukan, ya, menyebutkan seberapa itu yang dimaksud qiyamul lail di waktu malam illa qalila. Allah mengatakan nisfahu, bisa setengahnya, setengah malam, dan malam itu dimulai dari ghurub syams ila tulu'il fajr as-sadiq, dimulai dari masuknya waktu salat maghrib, terbenamnya matahari, dan hingga masuknya waktu salat subuh, yaitu terbitnya fajar kedua, fajar shadiq. Itulah waktu malam. Ya. Nah, sehingga disebutkan setengahnya, ya, setengah daripada itu. Nisfahu. Kata Allah, awinkus minhu qalila, atau ya nisfahu ay minan nis, awinkus minhu yakni unqus minal layl, ya minan nis. Unqus minan nis. Kemudian Allah menetapkan di sini nisfahu, setengah malam, au unqus minhu ay unqus minan nis, atau kurangilah dari setengah tersebut. Qalilan, sedikit. Bi an yakuna ats-tsuluts wa nahwuhu. Seperti misalnya sepertiga malam. Ini adalah kurang dari setengah. Hidupkan sepertiga malam. Ya, misalnya ya malam itu ada, kalau jam 6 sampai jam 4 berarti 10 jam, ya setengahnya berarti 5 jam. Kalau sepertiganya ya kurang lebih 3,3 jam, dan itu cukup ya lama. Namun demikian disebutkan selusain, salah satu dari apa yang dicontohkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Yang disebutkan nisfahu, setengah malam, au unqus minhu ay unqus minan nisf, kurangilah dari setengah tersebut. Au zid alaihi ay au zid ala nisf, atau lebihkan dari setengah. Fayakunu tsulutsaini wa nahwaha, itu seperti 2/3 malam dan semisal. Ini sebagaimana apa yang kita sebutkan di pertemuan lalu, yang menjadikan sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang berpandangan, begitu pula banyak ulama, bahwa sholat malam ini wajib khusus bagi Nabi alaihi wasallam, dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau kum, ya, kumil layla illa qalila, dan seterusnya. Dan meskipun Ibnu Katsir juga menyebutkan ya beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana dahulu diperintahkan hal tersebut kepada Nabi Alaihissalam dan dijalankan demikian pula oleh para sahabat, ya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa itu dulunya fardu secara umum, fardu secara umum sebelum yaitu kemudian beberapa waktu mereka lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menaruh iba, dan disebutkan sampai hatta tatafattar aqdamuhum, sampai pecah-pecah kaki mereka karena salat malam yang begitu lama dan panjangnya, dan diwajibkan pada mereka. Ya, sebagian menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan teman-teman para sahabat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala iba kepada mereka, kemudian dijadikan sebagai yaitu ibadah sunnah, jadikan sebagai ibadah sunnah. Dan adapun terkait dengan umat ini, maka menjadi ijma, ya, kecuali khusus pada witir saja. Ya, witir Abu Hanifah berpandangan ya, wajib. Ya, adapun jumhur, ya, witir sunnah muakkadah, apalagi sholat-sholat sebelum witir. Sehingga bagi umat ini, ya, sholat malam selain witir ijma tidak wajib, ya, tidak wajib. Dan adapun witir ada khilaf sedikit, dan jumhur berpandangan itu sunnah muakkadah, yang adalah fadilah yang sangat besar bagi yang melakukannya. Adapun terkait pada Nabi Alaihissalam, apakah setelah sebelumnya diwajibkan, beliau juga kemudian menjadi tidak diwajibkan, ini mahallu khilaf wa nazar indal ulama rahimah ta'ala. Tidak ada khilaf di antara ulama, dan butuh bahas demikian pula terkait dengan hal ini. Adapun terkait dengan umat, terkait dengan kita selaku umat Nabi SAW, maka keterangan para ulama, dan meskipun fadilah demikian tentunya sangat besar, namun dari sisi hukum fikih juga dibahas oleh para ulama bahwa itu tidak diwajibkan atas mereka. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi, sebagian ulama berpandangan tak diwajibkan atas beliau. Wallahu ta'ala alam. Kemudian disebutkan perintah yang lain selain daripada menegakkan qiyamul lail, Allah perintahkan satu hal di antara adab dan sifat salat, khususnya qiyamul lail dan salat pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala katakan warattilil qur'ana tartila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya. Fa inna tartilal Qur'an bihi yahsulu at-tadabbur wa at-tafakkur. Ya. Karena kata Syaikh Sa'di, membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik dan benar, masing-masing makhraj pada tempatnya, ya, dan dibaca dengan tenang, dengan baik, dengan benar. Maka dengan itulah, jika Al-Qur'an dibaca seperti itu, yahsulu at-tadabbur wa at-tafakkur, akan didapatkan tadabbur, ya, dan tafakkur, perenungan dan pemahaman terhadap ayat-ayat Qur'an yang dibaca. Wa tahrik al-qulub bih, dan dapat menggerakkan kalbu karena bacaan Qur'an yang seperti itu. Wa ta'abbud bi ayatihi, dan beriktisab merasakan itu sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan ayat-ayat dari kalamullah tersebut. Wa tahayyu wal istidadu attamu lahu, dan lebih bersiap-siap, kesiapan yang lebih sempurna, lebih baik ketika membaca Al-Qur'an dengan perlahan, dengan baik dan benar sesuai dengan maqsad dan yaitu aturan dalam membacanya. Dinukil sejumlah tafsiran dan kalam dari salaf terkait dengan warattilil Qur'ana tartila. Ada yang menyebutkan dinukil dari Al-Hasan Al-Basri, ikra'hu qira'atan bayyinatan, rattilil Qur'ana tartila. Al-Hasan Al-Basri memaknai ay ikra'hu, ikra'il Qur'ana qira'atan bayyinatan, bacalah Qur'an dengan jelas, ya. Jangan samar-samar atau apa dengan lisan yang disyarat dengan cepat dan tidak jelas, tapi bacalah dengan bacaan yang jelas. Dan disebutkan bahwa bacaan sholat malam, begitu pula Qur'an al-Fajr, bacaan sholat subuh, ya, inna Qur'an al-Fajr kana masyhura, dipersaksikan oleh malaikat dalam dalam Al-Qur'an disebut demikian. Adapun bacaan sholat malam dalam hadis, ya, sahabat yang membaca dan disebutkan pula oleh Athar Ali bin Abi Thalib, yaitu ucapan sahabat, namun pada perkara ghaib yang tentunya tidak mungkin beliau menerka-nerka seperti itu kecuali dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca seorang pada sholat malamnya akan didekati oleh malaikat, dekat sekali dengan bacaan. Kemudian disebutkan berapa yang disukai sebagaimana tempat-tempat atau situasi yang disunnahkan, ditekankan, ya, dalam sunnah bersiwak dari Nabi Rasulullah SAW adalah ketika bangun malam mau qiyamul lail, ya. Ketika masuk rumah dan bergerak akhlak yang baik dalam keluarga, dan ketika bangun sholat malam, karena Yesus subahu ngelail bersiwak, beliau menggosok giginya pada waktu malam ketika mau qiyamul lail. Dan juga terkait dengan malaikat yang mendekat kepada seseorang ketika dia membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri menyebut tadi rattilil Qur'ana tartila, yakni bacalah dengan bacaan yang jelas. Dan dinukil oleh Al-Baghawi juga dari Ibn Abbas, bayyinhu bayanan, ya, perjelaslah bacaan Qur'anmu dengan sejelas-jelasnya. Qala Mujahid, dan Mujahid menyebut turassil fihi tarassulan, kau baca dengan perlahan, jangan ngebut-ngebut. Waqala Qatadah, Qatadah berkata tasabbat fihi tasabbutan, yang juga semakna jelas dan pelan bacaan. Dan ini beberapa di antara makna dinukil dari salaf terkait dengan yaitu tafsir waratil Qur'ana tartila. Dan begitu pula Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ayat keempat dari surah Al-Muzammil, wa qawluhu waratilil Qur'ana tartila, bacalah Qur'an dengan tartil, ay ikra'hu ala tamahhulin, bacalah dengan perlahan. Fa innahu yakunu aunan ala fahmil Qur'ani wa tadabburihi, karena itu lebih membantumu dalam memahami Al-Qur'an dan merenunginya. Lebih dapat merenungi isi kandungan dari Al-Qur'an ketika dibaca perlahan dibanding membaca cepat-cepat. Ya, kemudian disebutkan Ibnu Katsir, wa kadzalika kana yaqra'u shalawatullahi wa salamuhu alaihi, begitulah dahulu apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti itu. Qalat Aisyah, sebagaimana Aisyah mengatakan, kana yaqra'u surata fayurattiluha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat, surat Al-Qur'an, beliau membacanya dengan tartil, hatta takuna atwal min atwali minha, sehingga jadilah bacaan beliau atau salat beliau panjang karena bacanya pelan-pelan. Dan qiyamul lail yang disebutkan afdalus salat disebutkan termasuk adalah yang paling lama berdirinya, dan tentunya itu jadi panjang bacaannya yang dimaksud. Dan dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik pernah ditanya tentang annahu su'ila an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kanat maddan, adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Ya, ini harokat yang panjang dia panjangkan. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman bismillahirrahman wa yamuddu arrahim, beliau panjangkan. Ya, tidak disebut di sini apakah dua atau empat, dan dalam qira'ah itu boleh, cuman sebagian ini juga beberapa hal masalah ilmu qira'ah, dan sebagian ulama ada yang terjadi khilaf juga, dan apa yang dikasihkan Syekh Ali Zaidi dan seterusnya, empat harokat di akhir ya arrahim dan semisal. Dan ini yang jelas bacaan mat dipanjangkan, dan ini termasuk yang memperlama bacaan. Begitu pula, jadi termasuk disebutkan Ibnu Katsir dalam konteks menjelaskan tartil ini, dalam konteks menjelaskan tartil. Dan begitu pula termasuk dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan riwayat yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama muhaddisin, Imam Ahmad dalam Mustadnya, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dalam Sunan keduanya, dari dengan sanadnya dari hadis Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ilat an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya lagi-lagi tentang qira'ah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Anas bin Malik menyebutkan Nabi memanjangkan bacaan-bacaan mat, ya. Dan bagaimana Ummu Salamah ditanya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan dia mengatakan kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayatan, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yaitu menghentikan atau memutus bacaan beliau ayat per ayatnya, ya. Misalnya secara ringkas ya, secara cepat, bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Arrahmanirrahim, berhenti. Dan seterusnya, maliki yaumiddin. Tapi kalau meskipun boleh disebut apa yang disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, namun sunnah khairul huda sebagai petunjuk ar-rasul alaihi salatu wassalam, dan beliau sunnah beliau baca Al-Qur'an dengan ayat per ayat, sepotong ayat sampai selesai ayat hingga akhirnya. Baik. Dan tentang keutamaan baca Al-Qur'an dengan tartil, dan lebih pula dari ditambahi menjadikan bagus ya bacaan dan menjadikan betah, itu membaca Al-Qur'an dengan diiramakan, dengan dilakukan ya, tetapi bukan dengan mengikuti ya cengkok-cengkoknya lagu-lagu tertentu, apakah langgeng Jawa ataukah itu lagu Indonesia atau yang lain-lainnya ataupun yang selainnya. Namun bacaan Al-Quran bukan dengan qatar biasa tapi dengan dilakukan, maka itu lebih apa disukai oleh Rasul alaihi wasallam, dan begitu pula lebih nyaman dan lebih membuat betah jamaah dalam sholat berjamaah mereka. Begitu pula seorang yang membaca Al-Quran dengan dia lakukan, maka itu lebih ya membuat awet, betah, dan memperindah bacaan Al-Quran dengan dilakukan tersebut. Datang beberapa dalam hadis disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, yaitu hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Walaysa minna man lam yatawanna bil Qur'an, bukan termasuk dari kami yang tidak melakukan Al-Qur'an. Walaqad utiya hadza mizmaran min mazamiri Ali Dawud, ya. Ketika yaitu yang dimaksud Abu Musa Al-Asy'ari ya, radhiyallahu anhu, ketika membaca Al-Qur'an dan suaranya yang sangat bagus, ya, kemudian baca dengan namanya yang indah, yang bagus, dan suaranya Allah berikan suara yang sangat merdu, maka Nabi SAW memuji bacaan Abu Musa Al-Asy'ari. Sungguh ya, dia ini diberikan seruling di antara seruling-seruling Ali Dawud, ya, ini bacaannya sangat indah, lantunan bacaan Al-Quran sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya. Dan begitu pula dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la tunthiruhu nathra ramal wala tahzuhu hadha syi'ar, qifu inda ajaibihi wa harriku bihi al-quluba wala yakun hum wala yakun hamma ahadikum akhir surah. Disebutkan Ibnu Mas'ud ya, janganlah kalian baca dengan ngebut ya, dengan cepat-cepat ya, seperti halnya syair-syair ya. Tetapi qifu inda ajaibihi, berhentilah perlahanlah, cermati di setiap keajaiban-keajaiban ayat yang kalian baca. Harriku bihil qulub, ya, gerakkan kalbu kalian dengan bacaan kalian ya. Dan janganlah ambisi atau cita-cita salah seorang kalian itu yang penting sampai akhir surat. Wala yakun hamma ahadikum akhir surat ya. Itu bukan suatu syarat ya, ketika membaca harus sampai akhir surat kecuali Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah diselesaikan ya. Yang selainnya memang kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Tapi kalaupun mungkin mendengar ada anak menangis, apalagi berjamaah ini, atau suatu hal ajak, maka dia segera kemudian ruku, dan tidak mesti harus sampai pada akhir surat. Yang kadang kemudian seorang ketika mendengar ada anak menangis atau butuh segera dipercepat, kemudian dia ingin mengejar sampai akhir surat sehingga bacanya dipercepat. Maka tidak demikian, dia baca sedapatnya dengan bacaan yang tartil, dan itu lebih sesuai dengan sunnah. Sekalipun ya disukai untuk menyelesaikan dari surat sampai pada akhirnya, namun bukan kemudian seorang mempercepat bacaan tanpa tartil, lebih-lebih dalam jamaah hanya sekedar tujuan untuk menyelesaikan sampai akhir surat. Dan disebutkan fadilah membaca daripada tartil ini di beberapa hadis, seperti ada yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu pula Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dengan sanad mereka ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwa Nabi alaihi wasallam pernah mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an ikra warqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kelak di yaumul qiyamah kepada seorang yang biasa membaca Al-Qur'an, bacalah dan naiklah dan tartillah dalam bacaanmu sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu di jannah adalah pada akhir ayat yang kau baca. Seorang menghafal dan membacakan Al-Quran, ini termasuk di antara apa? Ya, keutamaan. Di antara keutamaan yaitu seorang baca Al-Quran lebih-lebih yang sampai khatam, sampai selesai. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u. Sehingga seorang membaca dan berusaha untuk menyelesaikannya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membaca, ulang-ulangi ketika beliau difitnah dan dijebloskan ke penjara, ya. Maka beliau banyak membaca Al-Qur'anul Karim dan wafat pada di antara bacaan Al-Qur'an akhir yang beliau baca, ya. Baik. Ini beberapa seputar masalah bacaan, ya, tartil. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna, sesungguhnya kami, sanulqi, akan melemparkan, yakni akan menurunkan, akan memberikan, 'alaika, kepadamu Muhammad, qawlan tsaqila, ucapan yang berat. Ini firman Allah, Al-Qur'an itu berbobot, berat. Ayat kata Syekh Sa'di, nuhi ilaik, mana sanulqi alaika, disebutkan oleh Syekh Sa'di, sesungguhnya kami akan mewahyukan alaik, yakni ilaik, nuhi ilaik, kami akan wahyukan kepadamu, ini melalui Jibril seringnya, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, astaqil, yang sangat berbobot, ay al-azimah, ma'anihi al-jalilah, awsahuhu, ya, yaitu Al-Quran yang sangat agung kandungan makna-makna di dalamnya. Al-Jalilah awsahu, yang sangat tinggi, luhur, mulia sifat-sifatnya. Wa makana bihadal wasfi haqiqun an yutahayya alahu wa yurattal wa yutafakkara fima yashtamilu alaihi. Dan sesuatu yang seperti ini sifatnya, dia berbobot, berat, dan sifat-sifatnya tinggi, indah, mahal nilainya, ya, agung maknanya. Sesuatu yang disifati seperti ini, apakah itu misal, ya, sesuatu dalam hal dunia saja, misal, ya, ada yang banyak namun ringan, dengan sesuatu yang sedikit namun nilainya tinggi, mahal, dan berat, seperti emas. 1 gram saja 1 juta, ya. Gimana 10 lebih, bahkan 10 gram sudah berapa, ya. Bagaimana kalau emas 1 kilo, ya. Berat, sesuatu yang bernilai, mahal dan berat, ya. Maka yang seperti ini, ya, dari seorang perhatian, kemudian ketika dia berbeda, ketika dia membawa 1 kilo kapas dengan 1 kilo emas, 1 kilo semen dengan, ya, 0,5 kilo saja atau 100 gram emas, tentu dia akan berhati-hati, dia akan menjaganya, dia tidak akan, ya, menyebabkannya hilang, dan berusaha untuk dia jaga, tidak lepas, tidak hilang. Nah, di sini hasungan Indonesia saat ini mengingatkan kita semua, ya, lebih-lebih yang disebut seorang yang, ya, sering dalam sibuk dengan pelajaran-pelajaran durus. Entah itu fiqih, entah itu hadis, entah itu pelajaran-pelajaran yang lain, ya. Maka di situ diingatkan oleh masyayikh dan para ulama, tetap kita luangkan dari waktu kita, meski barang sebentar, ada wirid yaumi, ada wirid yaumi, itu bacaan kita harian. Entah 10 menit, entah 15 menit, entah setengah jam, entah ba'da subuh, entah ba'da asar. Sedikit tapi kontinu, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahabbu al-amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Suatu amal yang paling Allah cintai yang berkesinambungan, kontinu, ya, wa in qalla. Yang langgeng, yang terus-terusan meskipun itu sedikit. Ya, seorang salat malam 13 rakaat dengan pembukanya istiftah atau 11 tanpa istiftah 11 rakaat ya, tapi berikutnya cuma 1. 2 minggu 11 11, kemudian setelah itu tinggal 1. Lebih baik seorang yang menjaga 3 rakaat 3 rakaat atau 5 rakaat 5 rakaat, tapi terus aja tiap malam 5 rakaat 5 rakaat. Dan subhanallah, kalau Syekh Utsaimin itu membagi 11 menjadi 2 bagian. Jadi beliau bagi 4 dulu sebelum tidur. Beliau bagi 4 ya, sebelum tidur. Dan salat malam kan longgar, boleh bangun tidur, boleh sebelum tidur, ya longgar, yang penting pada waktunya di waktu malam. Kemudian 4 rakaat ya, dan salat lain mata-mata, dan beliau merajikan wajib, dan ini masalah khilaf. Dan jumhur menganggap itu sunnah dua-dua ya. Tidak harus selalu dua, tapi itu yang terbaik. Guru juga punya khilaf dan lebih berhati-hati. Dua-dua. Sampai 4 rakaat beliau tidur. Ya. Kemudian bangun, nanti sisanya dari 11 berarti cuma tinggal ya, berapa? 7. Jadi 4 lagi plus witir 3. Jadi 4, ya, kemudian tidur. Ya, malam 4 lagi. Ya, sama seperti 4 tadi, cuma ditutup dengan witir 3. Yaitu sabi sama rabbi galala, kemudian kuliah yang kafir, kemudian kuliah Allah yang pendek. Dan empatnya. Dan itu masing-masing memiliki cara boleh. Dan dinukil dari Nabi SAW, Nabi pernah sholat 6-3. Ya, 9. Jadi pernah sholat disebut 4-4-3. Dan khilaf para ulama, apakah itu 2-2 istirahat atau 4-4-3 sesuai zahirnya, sesuai jumhur. Yang jelas ada bermacam-macam. Ya, ada pernah Nabi SAW sholat 8-1-9. Tapi tidak diselat 8 rakaat langsung tasyahud awal, kemudian berdiri lagi rakaat 9 langsung tasyahud akhir salam. Jadi apa yang disebutkan tadi itu menunjukkan apa? Karena berbeda-bedanya tadi itu biasanya menunjukkan sunnah dan kelonggaran dalam hal tersebut. Sebagaimana doa istiftah ada Allahumma ba'id baini, ada alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada Allahu akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallah wa ta'ala, ada beberapa hal yang lain, dan juga doa tawajjuh, istiftah, beberapa hal menunjukkan longgarnya mau milih membaca yang ini atau yang itu. Dan begitu pula juga dalam sholat malam beberapa rakaat ditunjukkan di Nabi Allah SAW ya, untuk seorang bebas boleh memilih mau berapa rakaat sesuai kemampuan kondisi dia masing-masing. Dan disebutkan agar yang paling ditekankan witir jangan sampai ditinggalkan entah sebelum tidur atau bagi yang khawatir. Dan para ulama membahas lebih baik mana sholat malam sebelum tidur atau dengan bangun tidur. Ya, ada yang merujukkan yang ini, ada yang merujukkan yang itu, dan yang benar ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau seorang itu merasa yakin bisa bangun malam, maka lebih baik dia tidur dulu dan sholatnya nanti malam hari itu disebut tahajud. Tahajud itu nanti akan disebut inna nasyiatal layl ya asyadu wat'ah. Orang yang bangun malam yaitu setelah tidur disebut tahajud, itu khusus. Jadi semua tahajud itu sholat lain, sholat malam, tapi tidak semua sholat lain itu tahajud. Karena tahajud itu sholat malam yang diawali dengan tidur dulu. Ya. Tapi kalau sholat malam langsung setelah isya, setelah ba'diyah, sebelum tidur, berarti itu bukan disebut tahajud. Ya. Dan memang ada khilaf yang terlalu lama tahajud itu apa, namun ini yang paling mendekati bahwa tahajud itu sholat lain, masa bakaun naum yang diawali dengan tidur. Maka ketika seorang itu bisa bangun nanti malam jam 2, jam 3, jam 3 ya akhirnya, maka dia lebih baik sholat di akhir malam tersebut. Karena keutamaan sholat di akhir malam ya, waktu di mana Allah SWT turun dan memperhatikan siapa yang berdoa memohon kepadaku dan seterusnya. Namun ketika seorang itu khawatir tidak bisa bangun ya, maka lebih baik bagi yang seperti ini dia salat sebelum tidur, sebagaimana Al-Qur'an dan yang lain. Ini beberapa hal dan tentang masalah ini insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Kita tutup subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah.